Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian kita kitab tauhid dalil yang kedua. Di bab yang kedua, bab yang pertama, dalil yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mana maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadis yang dalil yang kedua. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tanpa ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan sungguhnya Nabi Isa alaihi salam hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang dia letakkan, yang dia utus, yang dia kirimkan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh daripada Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haqq, wal jannatu haqqun, wan nar haqqun, sungguhnya neraka, jannah, surga itu hak dan neraka itu hak. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masyaallah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke penjelasannya. Ubadah ibn Samit, dia adalah Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji. Dia adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari dari suku Ansar, al-Khazraji dari suku Khazraj. Ahadun Naqba Badriyun masyhurun. Beliau adalah salah seorang yang ikut dalam perang Badar yang sangat masyhur, wafat pada tahun 34 Hijriyah dan umurnya adalah 72 tahun. Beliau ini adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau ini masya Allah, yakni syaja'ahnya, beliau tidak pernah absen dalam seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau. Ada banyak hadis, kalau misalnya antum buka Bukhari dan Muslim, ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Lalu lafaz yang kedua, syahida an la ilaha illallah. Tidak, yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Takallama bihadhihi al-kalimati 'arifan li ma'naha 'amilan bi miqtadaha zahiran wa batinan. Yani seorang yang mengucapkan kalimat ini, yakni 'arifan, mengetahui maknanya. Syarat pertama ketika kita mengucapkan syahadat itu adalah kita mengetahui maknanya, 'arifan, wajib hukumnya. wa amilan bimiqtadaha, dan mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya, zahiran wa batinan, baik secara nampak maupun secara tersembunyi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maksudnya apa? Bahwa barang siapa yang mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini tidak cuma kalimat yang diucapkan dengan lisan. Hendaknya dia menyadari bahwa barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Dia telah meniadakan seluruh Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan dia masih memasang jimat, masih mendatangi dukun, masih melakukan amalan-amalan kesyirikan, maka dia belum tahu kandungan daripada syahadat yang dia ucapkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lalu setelah itu apa? Amilan, mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Kandungannya apa saja sih dalam kalimat tauhid? Kalimat tauhid kandungan utamanya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadatan. Hanya mengesakan Allah, tidak ada yang lain. Maka barang siapa yang dia ibadahnya belum ikhlas karena Allah, maka sungguhnya dia masih sedikit pengamalannya daripada apa yang telah diucapkan. Contohnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia menyelisihi apa yang diucapkan. Amalan-amalan yang dia lakukan menyelisihi apa yang diucapkan. Dia mendatangi makam-makam, dia beristighatsah dengan orang-orang yang sudah mati, dia berwasilah dengan orang-orang soleh yang telah mati, maka sungguhnya dia masih belum faham atas apa yang dia ucapkan. Maka ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang mengatakan itu orang kok kerjaannya musyrik-musyrik no, ngafir-ngafir no, orang yang sudah Islam, bo Islam ke orang yang belum Islam. Padahal sejatinya apa? Kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, mereka itu Islamnya baru KTP. Mereka itu belum paham apa yang mereka ucapkan. Karena itu para ulama adalah orang yang mereka sangat-sangat sayang dengan kaum muslimin, sehingga dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan ini adalah perkara dasar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, agama Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah, menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang belum benar syahadatnya, maka salatnya belum tegak. Maksudnya belum tegak di sini apa? Belum sempurna. Kenapa? Karena bangunan dasarnya masih goyah. Maka inilah pentingnya kita belajar tauhid. Karena tauhid ini adalah asasun, dasar dari seluruh amal saleh. Kalau seorang tauhidnya benar, maka insyaallah seluruh amal saleh yang dia didikan pun akan benar. Allah akan berikan hidayah kepadanya untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mereka menyepelekan masalah tauhid, maka mereka akan beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, kita dapati saudara-saudara kita saat ini, ketika kita ingatkan, oh kok gaweane mau ngafir-ngafir no, musyrik-musyrik no, bukan begitu. Kita terangkan kesalahannya, kita tidak memvonisnya. Sekali kalau ada saudara-saudara kita yang mereka jatuh ke dalam perkara-perkara kesyirikan, kita tidak memvonis mereka itu musyrik. Kita menerangkan bahwa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Diancam dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan ayat ini diulang 3 kali. Wa yaghfiru, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Duna dzalika liman yasha, selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena itu nanti dalam hadis setelah ini akan ada penjelasan, barang siapa yang dia mengucapkan syahadat dan dia tidak syirik, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lalu nanti akan ada hadis, barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sepenuh bumi, bayangkan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Hanya gara-gara apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Agama ini dibangun di atas syahadat. Maka perkara yang harus kita perhatikan adalah perkara yang menghancurkannya. Lalu wahdahu halun muakkadun lil isbat. Keadaan untuk menetapkan dan meneguhkan. Jadi kalau diartikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala saja, sudah Allah Subhanahu wa taala masih ada kalimat saja. Artinya apa? Benar-benar harus kita tegaskan. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa ketika kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk yang lainnya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. La syarikalah ta'kidun lin nafyi, penegasan untuk menolak. Jadi dalam kalimat syahadat itu tergantung dua konsekuensi. Penetapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua apa? Menegaskan bahwasanya ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah tertolak, tidak kita terima. Karena itu barang siapa yang mereka mengatakan, ya sudah kita hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sudah. Tapi mereka tidak meniadakan, mereka tidak melakukan peniadaan terhadap ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka syahadatnya masih kurang. Karena syahadat itu terkandung konsekuensi penetapan dan pengingkaran. Karena kita dapati dalam seluruh alam semesta ini ada apa? Tuhan selain daripada Allah. Masyaallah ya khairu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad, ai wa syahada anna Muhammadan, bersaksi bahwasanya Muhammad apa? Abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Masyaallah ya rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi yang kedua ini, kalau yang pertama ini adalah konsekuensi bahwasanya amalan itu tidak diterima melainkan hanya untuk Allah. Dan yang konsekuensi kedua, syahadat Muhammad itu apa? Amalan tidak akan diterima melainkan dengan cara apa? Caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Beliau mengatakan bahwasanya, kurang lebih ringkasnya, nanti antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, kurang lebih ringkasnya bahwasanya tidak ada syariat melainkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada thariqah melainkan thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mereka beribadah menggunakan syariat asal daripada syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Sebagaimana perkataan orang sufi. Mereka berkata, "Loh, kami itu syariatnya berbeda." Loh, kok bisa berbeda? Ya bisa berbeda. Nabi Musa dan Nabi Khidir itu hidup satu zaman, tapi syariatnya Nabi Musa tidak dijalankan oleh syariat oleh Nabi Khidir alaihi salam. Mereka berdalil dengan kalimat itu. Maka mereka membuat syariat baru. Ibadah ibadah baru. Contohnya ada yang namanya suluk. Di Padang Naksabandiyah itu mereka membuat tirai. Lalu mereka di situ wirid uzlah. Mereka menyepi dari keluarganya, uzlah di situ, mereka membaca wirid-wirid yang hanya diketahui oleh guru torekotnya. Masing-masing orang yang di situ diajarkan wirid yang berbeda-beda. Maka sesuai dengan kaidah yang talabkan Ibnu Katsir rahimahullah, barang siapa yang mereka melaksanakan syariat selain daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Dan barang siapa yang beribadah tidak dengan thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam Arba'in An-Nawawi itu hadis yang kelima. Wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Kenapa? Karena thariqah dan syariat itu hanyalah murni Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Dan yang pertama kali menjelaskan, yang menyampaikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara yang baru yang tidak pernah kami contohkan, maka perkara tersebut tertolak. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh perintah, telah menjelaskan seluruh larangan. Tidak ada yang tertinggal dalam agama ini melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, dalam kalimat abduhu, ini adalah penegasan dan penolakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah nabi, hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai tataran, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara-saudara kita yang terlalu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam derajat ketuhanan. Contohnya Al-Busiri, salah seorang pembesar daripada sufi, itu dia berkata, "Inna ilmaka ilmul lawhi wal mahfuzi." Sungguhnya ilmumu, ilmu yang ada di sisimu, itu adalah ilmu yang ada di al-lawh al-mahfuz. Jadi maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui seluruh perkara yang gaib. Seluruh perkara yang terjadi di dunia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Ini kata Al-Busiri, salah seorang pembesar daripada sufi. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam banyak hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui melainkan hanya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal, karena beliau Aisyah radhiyallahu taala anha mencari kalungnya. Kalungnya Aisyah itu tertinggal, terjatuh. Dan para sahabat itu mencari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari. Dicari enggak ketemu. Ternyata apa? Kalungnya itu diduduki oleh ontanya. Maka ketika ontanya bangun, baru kelihatan kalungnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kalau istrinya tertinggal. Maka para ulama mengatakan, inilah dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya. Seluruh perkara-perkara yang gaib yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada para muridnya, kepada para sahabatnya, itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk membantah dakwaan orang-orang yang menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam derajat ketuhanan. Sebagaimana ana sering menukilkan salawat nariyah, kalau diartikan salawat yang apiyah. Nar itu artinya api, iyah itu adalah sandaran kepada kalimat sebelumnya. Jadi kalau salawat nariyah artinya salawat apiyah. Nah, karena memang salawat itu masya Allah mengandung kesyirikan yang begitu tinggi, menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam derajat ketuhanan, enggak tanggung-tanggung. Nah, contohnya, antum semua bisa lihat terjemahan daripada salawat nariyah. Itu dijelaskan oleh para ulama. Ada banyak salawat-salawat dan pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melampaui batas. Contohnya adalah Al-Barzanji. Al-Barzanji itu adalah kitab tentang sirah yang di dalamnya itu adalah prosa. Prosa itu hampir seperti syair. Seperti itu. Itu isinya apa? Memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dalam taraf ketuhanan berlebihan. Karena Al-Barzanji ini adalah seorang pengikut orang yang memiliki akidah Syiah lalu As-Sufiyah. Jadi lengkap sudah, udah Syiah, As-Sufiyah, ya sudah. Seperti itu. Makanya kalau antum lihat di dalam kalimat-kalimat yang mereka ucapkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rata-rata mereka menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam derajat ketuhanan. Contohnya, ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna, wahai ashiq. Ashiq itu kalau dalam bahasa Arab sebagian ada yang menerjemahkan sebagai yang kami rindukan, al Mustafa yang terpilih. Abshir, berikanlah kabar gembira kepada kami. Binailil muna, dengan diterimanya, dikabulkannya harapan-harapan kami. Doanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal doa itu haram ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa itu wajib hukumnya untuk diarahkan hanya kepada Allah. Contohnya, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Doa itu masyaallah itu. Makanya dalam hadis ini, hadis ini adalah hadis yang menentang orang-orang yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam derajat ketuhanan. Lalu ditegaskan wa rasuluhu, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kenapa? Karena orang-orang semisal Abu Jahal itu menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Nabi kok jalan-jalan ke pasar? Nabi kok makan? Harusnya nabi itu apa? Dia itu kayak malaikat. Enggak makan, enggak minum, bisa terbang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya seluruh nabi itu adalah basyarun mithlukum. Manusia seperti kalian. Yamshuna fil aswaq, mereka berjalan di pasar-pasar. Abu Jahal dan teman-temannya itu pengen apa? Nabi itu spesial, bukan dari manusia. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Cuma hanya bedanya apa? Beliau adalah basyarun mithlukum yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Maka ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Karena itu apapun yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mempercayainya. Ada salah seorang ulama yakni di Timur Tengah, dia itu mengatakan dalam hadis tentang lalat, apabila jatuh kepada kalian, yakni apabila jatuh dia di dalam minuman kalian lalat, maka celupkanlah lalat tersebut, karena sungguhnya di antara keduanya terhadap di salah satu antara sayapnya terkandung obat dan penawarnya. Maka cendekiawan Arab ini dia mengatakan apa? Saya itu lebih percaya kepada dokter kafir dibandingkan percaya kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya orang-orang Saudi itu, pemerintah Saudi Arabia memfasilitasi untuk meneliti kandungan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan telah terbit dalam jurnal ilmiah bahwasanya apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu terbukti kebenarannya. Bahwa air yang tercelup di dalamnya lalat, lalu dicelupkan lalatnya sampai tenggelam, setelah itu lalatnya dibuang, maka mikrobanya itu hampir-hampir tidak ada. Masyaallah ya rahimani wa rahimakumullah. Inilah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau ucapkan. Wa anna Isa ay wa shahida anna Isa ibnu Maryam. Yani bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam Abdullah wa rasuluh, yani hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allahu aw banullah. Yani menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwasanya Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau anak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak penjelasan. Salah satunya, kalau seandainya dia itu Tuhan, ini kita berbicara dengan logika. Kalau nanti suatu saat mungkin kita berdiskusi dengan orang-orang Nasrani, maka kita katakan kalau memang dia Tuhan, maka bagaimana mungkin Tuhan itu terperangkap di dalam perut wanita? Lalu bagaimana mengurus urusan yang lain? Lalu Tuhan itu kok dilahirkan? Lalu dalam Injil itu disebutkan yang bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu berdoa. Sebagaimana ketika dia itu disalib, ya Elia, ya Elia, wahai Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Nabi Isa alaihissalam berdoa seperti itu ketika apa? Ketika mau disalib. Dan ketika dia dikejar-kejar untuk disalib, dia itu ketakutan. Tuhan kok ketakutan? Lalu dalam riwayat yang lain, dalam Injil disebutkan pula apa? Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu pernah pada suatu ketika tertidur. Nah, kalau Tuhan tidur, wah gawat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Aku tidaklah merasakan apa? Sinah. Tidur. Kantuk. Wa la naumun, dan begitu pun apa? Tidur. Nah, kalau Tuhan tidur, wah berabe urusannya. Ini baru dari sisi logika. Bagaimana Injil mereka itu begitu kontradiksi. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqa bi kalimatin. Bahwa sungguhnya Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimat, yakni kalimat kun. Dan ini apa adalah salah satu hujah yang biasa diucapkan oleh orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan, lah itu Isa itu buktinya dilahirkan. Dia itu bisa apa termasuk Tuhan. Kenapa? Karena dia dilahirkan tanpa bapak. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kami menciptakan Isa sebagaimana kami menciptakan Adam. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sungguhnya Nabi Isa alaihi salam itu sebagaimana Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Ya, ini sama-sama ketika Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman kun, jadi maka jadilah. Alqaha ila Maryam arsala biha Jibrila ilaiha fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqati biidnillahi azza wa jal. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Maryam Jibril. Lalu Jibril alaihi salam menghembuskan nafas di dalam rahimnya ruh daripada ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhun ay anna Isa alaihi salam ruhun minal arwahil lati khalaqaha Allah taala. Bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu adalah ruh daripada ruh-ruh yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ini juga sebagian orang-orang Nasrani mereka mengatakan, lah itu dalam hadis Muslim disebutkan bahwasanya Isa itu adalah ruhnya Allah, bukan ruhnya Allah. Nabi Isa alaihissalam itu adalah ruh sebagaimana ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena ruhnya Nabi sebagaimana ruh-ruh yang lain Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Tidak khusus ruhnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebagian daripada ruhnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Minhu ay minhu khalqan wa ijadan. Dari Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan pengadaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Sungguhnya telah kami ciptakan apa bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqun wan nar haqqun ay shahada anna al jannata wan nar allataini akhbara Allahu anhuma fi kitabihi thabitatan la shakka fihima. Bahwasungguhnya bersaksi bahwasanya surga dan neraka yang keduanya telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, thabitatan, tetap benar adanya, la shakka fihima, tanpa ada keraguan. Ada orang-orang liberal Indonesia, salah satu tokoh liberal Indonesia, dia itu berkata, sungguhnya surga dan neraka itu hanyalah dongeng, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dengan tujuan apa? Menakut-nakuti kaum muslimin atau menyemangati mereka. Pada dasarnya surga dan neraka itu tidak ada. Surga itu untuk menyemangati kaum muslimin agar beribadah. Neraka itu untuk menakut-nakuti mereka agar mereka itu tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, nasallallahu salama wal afiyah. Bagaimana beraninya mereka menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak mereka. Sebagaimana mereka menafsirkan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amilas salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, وَالَّذِينَ هَادُوا, dan orang-orang Yahudi, وَالنَّصَارَ, dan orang-orang Nasrani, وَالصَّابِئِينَ, dan orang-orang Saba, orang-orang yang mereka menyembah selain daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan mereka beramal saleh, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala lah pahala mereka. Wala khaufun, tidak ada ketakutan bagi mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Ayat ini mereka tafsirkan apa? Inilah dasar bahwasanya surga itu tidak haknya orang-orang muslim saja. Ada surganya orang Yahudi, ada surganya orang Nasrani, ada surganya orang-orang Majusi, ada surganya orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, dan orang-orang yang lain. Ini menurut mereka, sebagaimana dinukilkan dalam mereka dalam fikih lintas agama. Masya Allah. Dan liberal ini ketika Ustaz Kirenda, ketika beliau menerangkan dalam daurah tentang liberalisme, beliau mengatakan apa? Liberal itu adalah orang gila yang terstruktur. Kenapa? Karena tidak ada liberalisme dalam Yahudi. Tidak ada liberalisme dalam Nasrani. Hak liberalisme hanya ada dalam Islam. Makanya mereka dibilang apa? Ini adalah orang-orang gila yang terstruktur. Dan pendahulunya banyak. Pendahulunya salah satunya adalah Jahm bin Safwan. Itu pendahulu-pendahulu Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Ya, ini pionir-pionir yang mereka mengedepankan logika dibandingkan mengikuti nas-nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara-perkara yang gaib, kewajiban kita adalah apa? Mengimani seluruhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk beriman. Adapun yang bertentangan, menurut kita bertentangan dengan akal kita, maka kita tolak akal kita. Kita benarkan dalil yang sampai kepada kita. Karena sebagian saudara-saudara kita contohnya, mereka mengingkari apa? Azab kubur. Kenapa? Karena hadisnya ahad. Wah, azab kubur itu hanya dongeng. Iya. Ada kelompok-kelompok yang mereka, masya Allah, salah dalam memahami nas-nas dan dalil-dalil. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan logika. Contohnya tentang qadar. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannati hatta yakunu bainahu hatta ma yakunu bainahu wa bain wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Semuanya ada seorang laki-laki yang dia melakukan amalan-amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu jengkal, akan tapi telah terdahulu ketentuan takdir atasnya bahwa semuanya dia adalah penghuni neraka, maka dia melakukan amalan penduduk neraka dan dia pun masuk ke dalamnya. Mereka tolak. Berarti Allah itu enggak adil. Sementara Allah itu maha adil. Semua orang yang beramal soleh ya pasti masuk surga. Padahal tidak seperti itu. Maka ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bertemu dengan dalil-dalil nas yang sahih, yang kira-kira bertentangan dengan akal, maka kita katakan apa? Akal kita yang rusak. Jangan kita dahulukan akal kita, karena akal ini sangat-sangat terbatas. Contohnya perumpamaan betapa terbatasnya akal kita, bagaimana kita bisa menjelaskan tentang nampaknya wajah kita di sini dan wajah istri kita atau anak-anak kita 20 atau 25 km jauhnya dari kita. Bagaimana menjelaskannya? Sulit kan? Lalu bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan perkara-perkara yang gaib? Karena itu perkara yang gaib, para ulama menetapkan kaidah apa? Al-imanu bihi wajibun. Beriman terhadapnya wajib. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak melainkan Allah, lalu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya, Nabi Isa alaihi salam hanyalah hamba dan utusannya, bahwasanya neraka itu benar, syurga itu benar, setelah kita mengimani itu, seluruhnya adalah hal yang gaib berkaitan dengan akidah. Setelah itu, apa yang kita dapatkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adkhalahullahul jannata jawabu syart as-sabiq min qawlihi man syahida, yakni ini adalah jawabu syart. Nanti kalau kita sudah belajar bahasa Arab, penjelasannya tentang apa itu fi'lu syart dan apa itu jawabu syart. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Pasti dimasukkan, tidak mungkin tidak. Setiap orang yang mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain daripada Allah, bahwasanya tidak ada nabi yang berhak untuk diikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, bahwa neraka itu benar, surga itu benar, maka apa yang akan kita dapatkan? Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang kita lakukan. Dan ini dibagi menjadi dua. Maksud daripada ala ma kana minal amal yahtamilu ma'nain, yakni terkandung dua makna. Al-awwal adkhalahullahul jannah, Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam syurga. Wa in kana muqassiran walahu dzunubun, meskipun dia memiliki banyak kekurangan dan memiliki dosa-dosa. Karena al-mahmuda la budda lahu min dukhulil jannah. Karena al-muwahhida, dikarenakan seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la budda lahu, ay wajib lahu, wajib baginya untuk masuk ke dalam syurga. Ini penafsiran yang pertama, ala ma kana minal amal. Lalu yang kedua, ats-tsani, adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalihi. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, dan kedudukannya di dalam surga sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan. Kalau dia rajin, dia banyak beribadah, maka surganya itu tinggi derajatnya. Tapi kalau dia muqassir, kurang semangat. Karena kita itu terbagi menjadi tiga, zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Minhum sabiqun bil khairat. Kita itu terbagi menjadi dua, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, orang yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang muqtasid, orang yang hanya mengerjakan yang wajib-wajibnya toh. Yang sunahnya enggak dikerjakan. Tapi yang halal, yang haram itu seluruhnya ditinggalkan. Dia hanya mengerjakan yang wajib aja. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Itu aja toh. Haji wajib, udah. Selebihnya enggak dia kerjakan. Yang haram dia tinggalkan seluruhnya. Ini muqtasid. Lalu yang terakhir, sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah orang yang di dalam surga yang tinggi. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau berdoa, beliau mendorong kita, apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah syurga al-Firdaus. Kenapa syurga al-Firdaus? Karena syurga al-Firdaus itu adalah syurga yang paling tinggi. Di atasnya itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada lagi syurga yang paling tinggi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kita, mendorong kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta syurganya yang paling tinggi. maka pertanyaannya sudah belum? Jangan-jangan enggak berdoa. Jangan-jangan pakai kaidahnya itu orang-orang yang mereka mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku beribadah kepadamu bukan karena mengharap surgamu. Dan aku meninggalkan larangan-larangan-Mu bukan karena aku takut sama nerakamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syurga dan berlindung daripada neraka. Utsman bin Affan ketika melintasi kuburan, beliau itu apa? Nangis. Kenapa? Karena takut dengan azab kubur. Orang yang dijamin syurga takut dengan azab kubur. Kita dijamin belum tentu. Kita itu sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika menjelang wafatnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata sebagaimana dinukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tarikh mereka, Abu Hurairah ketika menjelang wafatnya itu ditanya, "Limadza bakaita?" Kenapa engkau menangis? Maka beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Sungguhnya aku menangis bukan karena aku akan meninggalkan dunia ini, tapi aku menangis dikarenakan jauhnya perjalanan." Bayangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, orang yang meriwayatkan hadis begitu banyak, orang yang Allah Subhanahu wa taala telah ridai beliau radhiyallahu taala anhu sehingga nama beliau senantiasa disebut. Kalau ada hadis, hampir mayoritas Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada beliau. Beliau berkata, jauhnya perjalanan. Dan beliau lanjutkan, betapa sedikitnya bekal. Maka kalau beliau itu takut, maka hendaknya kita pun jauh lebih takut. Hendaknya kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita sementara kita belum beramal saleh. Bahkan mungkin kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu assalama wal afiyah. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya. Karena surga itu bukanlah kita peroleh dikarenakan amal saleh yang kita lakukan, tapi sekali lagi surga itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luas. Maka ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada neraka. Karena neraka itu sebagaimana disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu apinya itu dipanaskan 1000 tahun, lalu 1000 tahun lagi dipanaskan, lalu 1000 tahun lagi dipanaskan sampai warnanya menjadi hitam legam, sampai-sampai kita tidak mungkin bisa melewati sirat melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cahayanya sehingga kita bisa melihat jalannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang hadis yakni orang-orang yang meniti sirat. Betapa sedikitnya amal kita, betapa lalainya kita, tapi banyak di antara kita yang menyangka bahwasanya kita akan selamat. Betapa mengerikannya hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan petunjuknya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kajian kita. Ini kajian fikih salat Nabi. Yani sifat salat Nabi karya Syekh Albani mukhtasarnya yang ringkasannya dalam rangka memperbaiki salat kita. Betapa banyak di antara kita yang salat tapi sangat sedikit sekali di antara kita yang benar salatnya. Takbirnya, rukuknya, sujudnya. Padahal ini adalah perkara yang wajib bagi kita. Wajib di sini adalah fardu ainin. Hukumnya adalah wajib bagi kita untuk mempelajari salat tersebut. Maka ketika ada di dekat tempat antum para asatidz yang mereka mengajarkan sifat salat Nabi, maka hendaknya antum pelajari. Kalaupun tidak, antum di rumah memiliki salah satu daripada kitab tersebut, entah terjemahannya bahasa Indonesia tidak mengapa. Yang penting kita bisa mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Karena disebutkan dalam hadis, sungguhnya ada salat yang dia itu mendapatkan pahala salatnya 1/10. Ada yang mendapatkan pahala salatnya 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 dan setengahnya. Kenapa? Mungkin mereka salat tidak benar ruku dan sujudnya. Mungkin mereka tidak tuma'nina. Dan disebutkan dalam hadis sahih tentang orang-orang yang buruk salatnya, orang-orang yang mereka tidak benar salatnya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengulang kembali. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar dengan tujuan untuk mengajarkan manusia salatnya beliau. Bayangkan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in salat dengan diimami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Tujuannya satu, agar para sahabat bisa melihat bagaimana ruku, bagaimana takbir, bagaimana i'tidalnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ana harap besok Rabu kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendatangi majlis ini lagi dalam rangka mempelajari sifat salat Nabi. Hadis tentangnya banyak sekali, tentang keutamaan salat, bahkan sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau bersabda, yani al-ahd bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian di antara kami dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguhnya dia telah kufur. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki diri kita. Kita tidak usah berbicara yang muluk-muluk. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai daripada menuntut ilmu dan beramal saleh. Kita tidak usah mengikuti orang-orang yang mereka menyuarakan untuk berkata A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Kita mulai diri kita dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Jagalah diri kalian. Yang diperintahkan oleh Allah adalah menjaga diri kita. Bukan orang lain, tapi kita dahulu. Perbaiki diri kita dahulu. Kalau kita sudah baik, insyaallah masyarakat itu akan baik. Kenapa? Karena isinya adalah pribadi-pribadi yang baik. Tapi sebaliknya, barang siapa yang dia tidak memperbaiki dirinya, lalu dia bermimpi untuk memperbaiki masyarakat, maka sungguhnya dia telah menempuh jalan yang salah. Dia telah menempuh jalannya orang-orang yang meniti jurang-jurang kehancuran. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita isi hari-hari kita dengan ilmu dan amal saleh, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, perbaiki masyarakat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan terhadap negeri kita. Negeri yang di mana para ulama mengatakan kalian itu telah hidup di negara yang begitu damai. Negara yang begitu mudah bagi kalian untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalian syukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ini daurah ini pernah diisi, ana ikuti pada tahun 2008 ketika ana pertama kali masuk di Ma'had Ali bin Abi Thalib Yogyakarta. Guru-guru ana berkata seperti itu. Hendaknya kalian bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian nikmat aman. Maka yang wajib kalian lakukan adalah menuntut ilmu, memperbaiki diri antum, beramal saleh. Nanti insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki masyarakat kita ketika isinya adalah orang-orang seperti kita. Maka tidak mungkin masyarakat baik kalau seandainya isinya adalah orang-orang yang bertentangan dengan para penuntut ilmu, orang-orang yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan lupakan antum hendaknya pula sisipkan doa-doa bagi saudara-saudara antum, baik yang ada di Palestina, baik yang ada di Afghan, baik yang ada di Uyghur, ataupun yang ada dalam negara-negara muslim yang mereka di sana minoritas. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka, Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza kama sami'na fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.